Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali ta'lim kita, pelajaran kita membaca kitab Qawaidul Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Dan pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang hamzah wasal, terkhusus pada pembahasan tempat-tempat sama'i hamzah wasal. Nah, disebutkan tempat-tempat sama'i hamzah wasal ada pada isim yang 10, yaitu ismun, istun, ibnun, ibnatun, ibnumun, imru'un, imra'atun, isnani, isnatani, dan imanullah. Kemudian pada 7 isim musana yang awal dari 10 tadi. Kemudian isim ketika diberi yakni sebab ketika mansub 6. Kemudian pada al, ketika al itu masuk pada kata 6. Adapun albatta, ulama berselisih tentang kata ini apakah hamzah wasal atau hamzah qat'i. Juga dijelaskan tentang harakat hamzah wasal bisa dibaca fathah, doma atau kasro. Nah, baca fathah pada hamzah wasal yang pada al termasuk juga pada imanullah. Dibaca doma yaitu pada hamzah wasal yang terdapat pada fi'il, yang fi'il tersebut huruf ketiganya ketika itu di doma. Nah, barakallahu fikum, ya, di doma asli dibaca kasro selain pada tempat yang dibaca fathah dan doma. Nah, bagi ini kita lanjutkan ke hamzah qat'i. Nah, hamzah qat'i, hamzah pada pembahasan lalu disebutkan terbagi menjadi 3, hamzah libtidaiyah, hamzah mutawasito, dan hamzah mutatorifa. Hamzah yang di awal, di tengah, dan di akhir. Nah untuk hamzah ibtidaiyah terbagi menjadi 2, yaitu hamzah wasol dan hamzah qat'i. Hamzah wasol telah selesai kita bahas, sekarang masuk ke hamzah qat'i. Nah, hamzah qat'i, pengertian hamzah qat'i, hamzah yaitu hamzah yang tetap terucap dan tertulis, yaitu ada pada ucapan dan juga dalam tulisan, baik pada awal kata maupun pertengahan antar kata. 6. Yal hamzatul lati tasfutu fil ibtida' wa darj atau wal wasl. Hamzah yang tetap ada baik pada awal kata, awal pembicaraan, ataupun pertengahan antar kata. 6. Dan disebut dengan hamzah qat'i, sumiyat hamzatu qat'in. Kenapa? Li'anaha yang qati'u bil lafzi biha maqablaha amma badaha. Karena hamzah ini menjadikan terputusnya lafat yang setelahnya, lafat sebelum dan setelahnya ini terputus. Nah, seperti yang akan kita baca pada contoh. Berbeda dengan hamzah wasol, lafat sebelumnya dan setelahnya bersambung ketika dibaca wasol, ya, seolah-olah hamzah itu tidak ada. Nah, seperti misalkan ismun dimasukkan wawu menjadi wasmun. Nah, nyambung. Kalau hamzah qat'i memutuskan kata sebelum dan sesudahnya. Nah, seperti misalkan ahmadu, kita masukkan wawu menjadi wa ahmadu. Nah, dan istilah lainnya hamzah, hamzatul fasli, hamzatul fasli. Istilah lain hamzah ini disebut dengan hamzatul fasli. Nah, contoh hamzah qat'i di awal kata Contohnya akroma, ikromun, abun, ahmadu, ila. Nah, akroma fi'il madi, ikromun untuk masdar, abun isim, ahmadu nama, ila huruf jer. Nah, atau bisa juga kita tambah ukrimu untuk contoh fi'il mudoreknya. Akroma madi ukrimu mudorek ikromun masdar. Nah, bisa gitu. Nah, kala contoh hamzah qat'i pertengahan antar kata. Yukrimu Ahmadu abahu. Yukrimu Ahmadu abahu. Nah, Ahmad memuliakan bapaknya. Nah, syahidnya hamzah pada Ahmad itu hamzah qat'i. Dan hamzah pada abahu juga hamzah qat'i yang dibaca baik di awal kata ataupun pertengahan antar kata. Nah, kita baca yukrimu Ahmadu abahu. Berbeda kalau hamzah wasol ya. Kalau hamzah wasol maka kita baca yukrimu Ahmadu. Ya, kalau hamzah wasol, namun karena dia itu hamzah qati maka kita baca yukrimu Ahmadu abahu. Nah, berikutnya bentuk dan harokat hamzah qat'i. Hamzah qat'i ditulis dalam bentuk alif. Di atasnya diberi tanda kepala ain jika berharokat doma atau fathah. Seperti ukrimu, nah untuk fi'il mudhari' ukrimu, aku sedang menghormati. Ustadzun, ustad. Ummun, ibu. Uli, nah uli. Kata ini harus mudhof ya. Ulil ilmi artinya orang-orang yang berilmu. Ahmadu, Ahmad nama orang. As'alu fi'il mudhari' aku bertanya. Awraqun, nam isim menunjukkan benda artinya kertas-kertas atau lembaran-lembaran kertas. Nam. Dan jika berharokat kasroh maka kepala ain diletakkan di bawah alif seperti ikramun, indarun, ifbatun, ikhwanun, ila, illa. Nam, ikramun masdar dari akroma, artinya penghormatan. Indarun dari andaro yumdiru, indarun memberikan peringatan. Ifbatun, asbata yusbitu, masdarnya ifbatun, menetapkan. Ikhwanun jamak dari akhun. Ila huruf jer, illa huruf istitsna. Nam, assalamualaikum, itu bentuk dan harokat hamzah wasol ya. Yaitu apa? Ditulis dalam bentuk alif yang alif itu di atasnya dikasih kepala ain. Nah, antum lihat catatan kaki. Disebut juga ainul batra. Ainul batra. Huruf ain yang terputus. Nam. Iya, kita tulis di papan tulis. Perhatikan. Nah, kita bikin ain. Nah, yang lekuk atas kecil ini kita katakan disebut dengan kepala ain. Yang lekuk lebih lebar bawahnya disebut badannya. Nah, kita hapus badannya. Nah, kita sisakan kepalanya. Ini yang dimaksud dengan kepala ain. Nah, yaitu apa? Ainul batra, ain yang terputus. Nah, kenapa diberi tandanya tanda ain, kepala ain, enggak memberikan tanda yang lain? Nah, sebagian ulama menjelaskan, wa innama ju'ilatil ain alamatal hamzati litaqarubi makhrajaiha. Nah, kenapa? Karena makhraj dua huruf ini berdekatan ya. Kepala ain dijadikan tanda bagi hamzah. Nah, kepala ini jadikan hamzah bagi hamzah qat'i karena berdekatan makhrajnya, yaitu ain dan hamzah itu berdekatan makhrajnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Qala mu'allif hafizahullah, tempat-tempat hamzah qat'i. Mawadhi'u hamzatil qat'i. Hamzah qat'i terdapat pada tempat-tempat fi'il isim huruf yang tidak memiliki hamzah wasal. Dengan perincian sebagai berikut. Artinya apa? Kalau antum hafal tempat-tempat hamzah wasal, maka selain dari itu antum dapatkan hamzah disebut hamzah qat'i. Nah, kalau kita sudah hafal mungkin tempat-tempat hamzah wasal, maka hamzah yang tidak pada tempat hamzah wasal itu masuk dalam kategori hamzah qat'i. Nah, kalau dirinci berikut ini perinciannya. Nah, pada fi'il meliputi fi'il madi thulasi, yaitu fi'il yang berjumlah 3 huruf. Nah, contohnya ya, sebelum itu fi'il madi thulasi ini wazannya bisa fa'ala, fa'ilah dan fa'ula. Nah, yang fa'ala ini mudhari'nya bisa fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ilu. Nah, kalau fa'ila mudhari'nya ada 2 wajah, fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Kalau fa'ula 1 wajah, yaitu fa'ula yaf'ulu. Nah, barakallahu fikum. Contohnya pada fi'il madi yang berwajan fa'ala, yaitu akala, memakan, akhoza, mengambil, abaro, menyerbukan, asara, menawan, alaha, menyembah, ata, mendatangi, awa, menempati, ahaba, bersiap-siap. Contoh yang wazan fa'ila, amina, aman, abiso, siap atau tangkas, asima, berdosa, ajila, menunda, azina, mengizinkan, adhiya, menyakiti. Contoh yang wazan fa'ula, asula, lemas, anusa, menyenangkan kelihatannya, atau senang. Kemudian anusa, yang sa sekarang, lemas. Amuna, jujur, dapat dipercaya. Afuna, lemah. 6. Barakallahu fikum. Insya Allah hampir yang tertulis di sini, kalau antum buka kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif pada 22 bab 22 wazan yang menyebutkan bab 22 wazan, di situ diawali dengan kosakata-kosakata setiap bab ya. Insya Allah ada. 6. Dan kalau bisa kosakata-kosakata yang ada di bab kitab itu, yaitu kitab atas Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, dihafal, karena kata-kata yang biasa keluar dalam bacaan kitab ataupun persangapan dan yang semisalnya. 6. Sehingga apa, ketika kita baca kitab-kitab yang lain atau pelajaran yang lain, kita sudah enggak berat dari sisi kosakata, kita sudah hafal. Seperti sekarang enggak ditulis artinya. 6. Dicukupkan apa? Dicukupkan dengan yang telah ditulis di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif ya. 6. Di kitab kami yang lebih dahulu terbit menyebutkan tentang kosakata-kosakata ini beserta artinya. Sehingga di sini enggak ditulis artinya. 6. Dan juga titik tekan di sini bukan pada arti, pada apa? Memahamkan tentang hamzah qat'inya. Apa syahidnya dari yang kita baca? Syahidnya kata-kata yang barusan kita baca itu semuanya fi'il madi thulatsi yang diawali dengan hamzah qat'i. 6. Fi'il madi thulatsi yang diawali dengan hamzah qat'i, dan fi'il madi di sini yang jenisnya mahmus. Yang jenisnya mahmus yaitu fi'il yang memiliki hamzah. Fi'il mahmus itu fi'il yang fi'il sahih mahmus, yaitu fi'il sahih yang ada huruf hamzahnya, baik hamzahnya di tengah, di awal, di tengah ataupun di akhir. Nah, dan yang dimaksud di sini mahmus fa, yaitu mahmus, fi'il mahmus yang huruf pertamanya hamzah. Kenapa? Karena fi'il madi yang lain banyak yang tidak berawalan hamzah ya, seperti doroba, kataba, fataha, jalasa dan seterusnya, itu fi'il madi sulasi. Namun tidak diawali oleh hamzah atau tidak ada hamzahnya. Nah, dan istilah mahmus, istilah salim, mudha'af atau fi'il nakis dan seterusnya kembali ke kitab sorop lagi pada pembahasan pembagian fi'il. Nah, yang kedua sekarang, tempat yang kedua yaitu pada fi'il madi ruba'i. Nah, pada fi'il madi ruba'i yaitu yang berjumlah 4 huruf. Antum perhatikan situ yang dalam tulisan Arab yang kecil ya, dalam kolom wasnu, di situ ya, wasnu fi'il madhi thulatsi, kurang al pada pada fi'lu kurang pada fi'lun kurang al. Wasnul fi'lil madhi thulafi dikasih al. Mengerti? Antum perhatikan, antum tulis. Yang tepat gini. Wasnu, kalau kita baca putus, wasnu al fi'lil madhi nam as-sulasi dikasih al. Wasnul fi'lil madhi as-sulasi. Nah, semua yang fi'ilnya setelahnya ada tulisan mudhari atau madhi itu dikasih al. Kenapa? Karena al-madi al-mubarak itu sebagai sifat. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan tentang itu ya, tentang fi'lul amri atau al-fi'lul madhi. Jadi untuk yang madi dan mudhari kita katakan al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi sama al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari'. Nah, ini bentuknya sifat mausuf. Nah, al-madhi sifat untuk al-fi'l. Al-mudhari' sifat untuk al-fi'l. Nah, dan sifat itu mengikuti mausuf. Dari sisi apa? Dari sisi ma'rifatnya, dari sisi nakironya, dari sisi i'robnya, doma fathah kasronya. Kalau fi'lul amri, mudhof ilaih. Lul amri ini mudhof ilaih bentuknya. Nah, kenapa enggak bisa dibikin sifat mausuf saja? Kenapa enggak kita katakan al-fi'lul amri? Nah, jawabannya apa? Sifat itu dari mustaq. Sifat itu dari isim mustaq, itu hukum asalnya. Al-madi isim mustaq berupa isim fa'il. Al-mudhari isim mustaq berupa isim fa'il. Nah, isim mustaq itu isim fa'il, isim maf'ul. Sifat musyabaha, sikum mubalago. Bedakan isim tafdil, ini isim mustaq. Termasuk isim zaman, isim makan, nama zarmim, isim mustaq. Namun yang masuk dalam bab sifat tidak masuk isim zaman, isim makan, nama zarmim, tidak masuk. Yang masuk dalam bab sifat, mustaqnya hanya isim fa'il, isim maf'ul. Nah, itu sifat musyabaha, sikum mubalago, isim tafdil, itu masuk bab sifat. Nah, jadi itu jawabannya. Ada yang bertanya kenapa fi'lul amri mudhof ilaih al-fi'lul madhi dikasih al pada fi'ilnya. Kenapa? Jawabannya karena sifat mengikuti mausuf. Karena sifat mengikuti mausuf. Al-fi'lul madhi konteksnya sifat mausuf. Kalau al-nya kita buang, kita katakan fi'lun. Maka belakangnya madin. Fi'lun madin. Nah, madin di sini seperti mengucap qadin. Isim apa namanya? Sim mangkus kan. Nah, fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Nah, sifat mausuf. Ketika al-nya hilang mudhari', ketika al pada fi'il hilang, al pada mudhari' juga dihilangkan karena sifat itu harus mengikuti mausuf. Fi'lun madin, fi'lun mudhari'un. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari'u. Kalau fi'lul amri, mudhof ilaih. Nah, barakallahu fikum. Jadi perbaiki apa yang ada dalam kurung. Wasnul fi'lil madhi athulafi. Begitu juga nanti ketika antum mendapati mudhari'. Nah, barakallahu fikum. Singkat kami, ditulis al-fi'lu ya. Namun ketika dicetak berubah. Wallahu'alam. Apa sempat terubah kemudian terlewat dari koreksi. Nah, karena untuk kitab yang pertama dan kedua ini yaitu kitab Sorob dan Imla banyak dibantu oleh Ikhwan dalam mengetik. Adapun kitab Nahu yang sedang dibuat atau sedang selesaikan, insya Allah diketik sendiri sehingga sedikit insya Allah kesalahannya. Nah, kalau ini dimaklumi, harus dimaklumi ya, karena dibantu oleh Ikhwan yang ngetik sehingga ada beberapa kesalahan. Namun enggak banyak insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Sekarang yang wasnul fi'lil madhi rubai. Wasan untuk fi'il madhi yang rubai. Naam. Akrama adkhala amadda ahabba awsala awjada. Naam, akrama menghormati, adkhala memasukkan, amadda memanjangkan atau meminta bantuan atau memberi bantuan, ahabba mencintai, awsala menyambungkan atau menghubungkan, awjada mengadakan atau menciptakan, asoba mengenai atau tepat, akoma mendirikan, ahda memberi hadiah, asgha mendengarkan, awsa memberi wasiat, agwa menyesatkan. Nah, itu semua fi'il madhi yang mengikuti wazan af'ala. Nah, asalnya Pak Akroma dari karuma, adkhola dari dakhola, amada dari madda, ahabba dari habba. Nah, awsola dari wasola, awjada dari wajada, asoba dari soba, akoma dari koma, akoma yukimu. Nah, ada yang sempat bertanya, uridu itu isim atau fi'il? Uridu itu seperti akoma, akoma yukimu, aroda yuridu. Nah, barakallahu fikum. Dan sangat penting kita itu untuk bisa membedakan isim, fi'il dan huruf ya. Fi'il harus mengerti ini fi'il madhi atau fi'il mudhari', kemudian mana fa'ilnya. Nah, karena sebelum kita memahami kata itu dalam susunan kata, harus kita pahami kata itu secara kata itu sendiri ketika belum masuk dalam susunan kata. Nah, dan jika memiliki banyak waktu longgar, 22 bab wazan yang ada di kitab Al-Mumtak fi Ilmi Tasrif sering dibaca atau kalau bisa dihafal. Nah, kalau ada sesuatu yang membingungkan, kalau ada hal yang membingungkan, silakan bertanya lewat grup yang sudah ikut grup WhatsApp atau dengan cara lainnya. Naam. Barakallahu fikum. Naam, berikutnya pada fi'il amr rubai ya. Pada fi'il amr rubai, akrim, adkhil, amidda, ahibba, ausil, aujid. Naam, itu untuk akrim itu fi'il amr untuk fi'il madhi yang akroma yang di atasnya antum lihat. Adkhil untuk adkhala. Amidda untuk amadda. Naam. Akrim fi'il amarnya mabni ala sukun. Adkhil mabni ala sukun. Amidda mabni ala sukun muqaddar. Naam. Ahibba juga mabni ala sukun muqaddar. Ausil ala sukun, aujid ala sukun. Asib mabni ala sukun. Aqim mabni ala sukun. Ahdi mabni ala hadfi harfil illah. Mabni tandanya dibuang huruf ilat. Huruf ilat berupa huruf alif. Asgi juga sama. Mabni tandanya dibuang huruf ilat yaitu alif. Demikian juga agwi. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, pada semua fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah mudhara'ah yang menunjukkan fa'il atau pelakunya mutakalim yaitu pembicara. Naam, contohnya aktubu aku menulis, aftahu aku membuka, ajlisu aku duduk, ukrimu aku menghormati, uqatilu aku berperang, u'allimu aku mengajarkan, antoliku aku pergi, atajahalu aku pura-pura bodoh, a'tarifu aku mengakui, ata'allamu aku belajar, ahmarru aku merah atau menjadi merah, astakhriju aku mengeluarkan, udahriju aku dahroja yudahriju menggelincirkan, atadahroju aku tergelincir. Nah, itu ya tempat-tempat untuk fi'il bagi hamzah qat'i. Tempat-tempat hamzah qat'i pada fi'il meliputi apa? Pada fi'il madhi sulasi yang mahmus, kemudian pada fi'il rubai. Rubai di sini yang khusus ikut wazan af'ala, karena rubai itu ada juga wazan yang lain seperti apa? Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Nah, itu ya. Nah, atau dahroja atau fa'lala yufa'lilu, itu semuanya fi'il madhi rubai. Namun yang dimaksud fi'il madhi rubai yang ada hamzah wasolnya, afan, yang ada hamzah qat'inya, yaitu fi'il madhi yang berwazan af'ala, af'ala yuf'ilu. Nah, berikutnya pada isim. 6. Hamzah qat'i ada pada selain isim 10 yang terdapat padanya hamzah wasal. Pada selain isim yang 10. 6. Pada selain isim yang 10 yang sama'i adanya ada di situ hamzah wasalnya seperti ismun, istun, ibnun, ibnatun, ibnumun dan seterusnya. Ya, selain isim yang 10 itu kalau antum dapati hamzah berarti dia itu hamzahnya hamzah qat'i. Ya, selain isim yang 10 dan selain pada masdar fi'il khumasi dan sudasi ya. Ya, kita lanjutkan. Hamzah qat'i ada pada selain isim yang 10 yang terdapat padanya hamzah wasal dan pada selain masdar fi'il khumasi dan sudasi. Nah, artinya isim yang 10 hamzahnya hamzah wasal. Masdar fi'il khumasi dan sudasi hamzahnya hamzah wasal. 6. Barakallahu fikum. 6. Di antara isim yang padanya terdapat hamzah qat'i, ya, sekarang kalau dirinci. Yang pertama isim domir, ana, aku atau saya, anta, kamu, antum, kalian, iyaya, bisa diartikan kepadaku, iyana kepada kami, iyakum kepada kalian. 6. Pada isim istifham, anna, 6. Dari mana, ayyun, tergantung mudhof ilaih artinya, ayyana, 6. Bisa artikannya kapan, aina, di mana. Isim syarat seperti ainama, idza, nam, ayun. Nah, ayun ini di samping dia tuh isim istifham bisa juga dipakai untuk isim syarat. Nam. Yang keempat pada masdar yaitu masdar fi'il madi, fulafi, aklun, akhdun, abrun, asrun, uluh, hatun, ityanun, iwaun, uhbatun. Masdar untuk fi'il madi yang kita baca tadi di halaman 19. Amnun, absun, ifmun, ajalun, idnun, adha atau adhan. Asalun, anasun, anathun, amanatun, afanun. Nah itu masdar ya, masdar fi'il yang telah kita baca di halaman 19. Nah kemudian yang rubainya ikramun, idkhalun, imdadun, ihbabun, isalun, ijadun, isobatun, iqamatun, ihda'un, isgha'un, isa'un, igwa'un. Nah, semua kata-kata yang kita baca ini berawalan hamzah dan hamzahnya tersebut adalah hamzah qat'i. Hamzah qat'i. Nah, hamzah yang dibaca di awal kata ataupun di pertengahan antar kata. Kemudian C pada huruf hamzah qat'i terdapat pada semua huruf yang berhamzah selain al yang masuk pada kata. Al yang masuk pada kata hamzahnya hamzah wasol. 6. Kecuali kalau al itu diniatkan tanpa masuk pada kata, maka hamzahnya hamzah qat'i ya. Nah, huruf seperti bal, huruf idrab, gitu kan? Qad harfu tahqiq, fi harful jar, al disebut apa? Harfu ta'rif, gitu ya. Al harfu ta'rif. Nah, kalau bal, qad, fi, dia langsung masuk pada kata tidak bersambung. Bal zaidun misalkan, bahkan zaidun ya. Qad ja'a, telah datang, fil bait, di dalam rumah gitu kan. Kalau al huruf ya, bagian daripada huruf seperti bal, qad dan fi, al harfu apa disebut? Harfu ta'rif. Ketika masuk pada kata, katakan kita masukkan pada baitun, masukkan al, maka menyatu al baitu. Nah, atau masuk pada samsun misalkan, syamsun kita masukkan al, jadi asyamsu. Lamnya enggak dibaca, asyamsu. Masuk pada komarun, kita baca al komaru, lamnya dibaca kan. 6. Dan al ini lamnya bisa dikatakan lam syamsia ataupun lam komaria. Lam syamsia seperti pada lafad asyamsu, lam komaria seperti pada lafad al komaru. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Huruf yang berawalan hamzah. Yang berawalan hamzah seperti an, in, idan, ama, ila dan lain sebagainya, ya banyak huruf berawalan hamzah. Naam, semuanya itu dihukumi hamzah qat'i. Naam, kenapa? Karena huruf yang memiliki hamzah wasl hanya satu, yaitu al. Yaitu apa? Al. Dan al ini ketika masuk pada kata. Nah, namun kalau alnya di luar kata, tidak masuk pada kata, maka al ini hamzahnya hamzah qat'i. Alnya adalah hamzah qat'i seperti yang kita baca di sini. Kita baca apa di situ? Hamzah qat'i terdapat pada semua huruf yang berhamzah selain al. Nah, nulis al di situ ada apa? Ada hamzahnya ya. Ada, kita tulis alif di atasnya kepala hamzah lalu lam. Nam. Ya, kesimpulannya al kalau keluar dari kata tidak bersambung dengan kata, hamzahnya hamzah qat'i. Namun ketika masuk dalam kata, hamzahnya hamzah wasl. Sehingga cara tulisnya beda. Ketika kita tulis al dikasih kepala ain, al. Namun ketika dimasukkan dalam kata al-kitabu, tidak boleh dikasih kepala ain. Contohnya, contoh hamzah istifham. Contohnya hamzah istifham. Naam. Hamzah nida. Hamzah untuk panggilan azaidu, wahai Zaid. Contoh lainnya inna, huruf taukid. Naam, harfu taukidin wa nasbin. An, harfun masdarin wastik harfu nasbin wa masdarin wastikbalin. In, harfu syartin. Idzan, harfu jawab. Idzma termasuk dari harfu syart, huruf syarat. Naam. Ila, huruf istisna. Ama, harfu tafsil. Ila, huruf jer, harful jer. Ala, harfu istiftah. Au, harfu atfin. Am termasuk juga harfu atfin. Naam. Cuman kalau am ini harfu atfin datangnya setelah hamzah taswiyah. Setelah hamzah. Alhamdulillah. Naam. Selesai dari pembahasan hamzah qat'i. Naam, insyaallah pada pertemuan mendatang kita masuk ke fawaid dan tanbihat hamzah ibtidaiyah. Fawaid dan tanbihat hamzah ibtidaiyah. Yang fawaid dan tanbihat ini menyebutkan tentang hamzah qat'i dan hamzah wasl. Naam, mencakup fawaid dan tanbihat pada hamzah qat'i dan juga pada hamzah wasl. Naam. Sekarang antum lihat halaman 22. Iya. Masih ada sisa waktu sedikit. Coba kita, kalau ada sisa latihannya kita kerjakan ya. Sebutkan pengertian hamzah qat'i. Abu Sofnat, apa pengertiannya? Iya, aksantum. Hamzah qat'i yaitu hamzah yang tetap terucap dan tertulis baik di awal kata maupun pertengahan antar kata. Nah, pertengahan antar kata. Nah, kalau di tengah kata disebut hamzah apa? Mutawassito, ya. Jadi hanya pada awal kata atau pertengahan antar kata. Nah, kalau di tengah kata disebut hamzah apa? Mutawassito, bukan hamzah qat'i lagi. Seperti sa'ala. Itu hamzahnya hamzah mutawassito. Kalau hamzah qat'i hanya yang di awal kata. Naam. Ahsantum. Ya. Berikutnya Abu Bed, sebutkan bentuk dan harokat hamzah qat'i. Ini mic-nya masih satu ya. Jadi biasanya ada dua mic karena satu mic yang jawab enggak terdengar oleh pendengar streaming ini. Apa jawabannya? Ya, ditulis dalam bentuk alif, di atasnya diberi tanda kepala ain, ainul batra. Atau ditulis 6. Iya, jika berharokat doma atau fathah di hamzah kepala ain tadi ditulis di atas alif, kalau berharokat kasra kepala ain ditulis di bawah alif. 6. Barakallahu fikum. Abu Salman. Sebutan tempat-tempat hamzah qat'i pada isim. Ya, enam, yaitu pada isim yang tidak terdapat padanya hamzah wasol. Isim yang tidak terdapat pada hamzah wasol, semuanya hamzahnya qat'i. Nah, begitu juga untuk jawaban yang nomor 4 gitu ya. Dan juga untuk yang nomor 5. Kenapa? Karena kalau kita sudah hafal tempat-tempat hamzah wasol, selain daripada itu adalah hamzahnya hamzah qat'i. Nah, berikutnya di situ latihan yang kedua. Carilah hamzah ibtidaiyah pada hadis di bawah ini dan bedakan hamzah wasol dan hamzah qat'i. Lalu tulislah kata-kata yang mengandung dua hamzah tersebut pada kolom yang sudah disediakan. Nah, hadisnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Naam, siapa yang jawab? Atau bergantian? Hamzah qat'inya, hamzah wasal dulu. Yang pertama pada dari mulai dari qala, antum cari dari qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari situ. Atau an-ana yasifidan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah. Nah, coba dicari mana yang qat'i, mana yang wasal. Innam qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah, mana hamzah yang wasal terdapat di kata yang mana? An-nabiyyu hamzah wasal. Naam, nanti bergantian bergilir ya. Sekarang innama hamzah apa? Qat'i. Al-a'malu hamzah apa? Hamzah wasol saja atau ada yang lainnya? Al-a'malu. Innamal a'malu. Dua ini, qat'i dan wasol. Naam, ahsantum. Innamal a'malu, al-a'malu ada hamzah qat'i, ada hamzah wasol, yaitu yang sebelum lam, al-a'mal itu ya. Ada hamzah qat'i, yaitu setelah lam. Naam, sehingga kalau kita baca sambung, kita baca innamal a'malu. Kalau kita baca putus, kita baca waqaf, innama, kita berhenti, lalu kita mengucap lagi, al-a'malu. Naam. Bin niyati, ada hamzah enggak? Apa hamzah apa? Gantian dari kanan. Hamzah apa? Bin niyati, hamzah apa? Iya antum, masih antum. Hamzah wasol, naam. Setelah ba itu hamzah wasol. Bin niyati, sehingga enggak dibaca ketika di tengah antar kata. Ba itu kata, an-niyah juga kata. Nah, sekarang sampingnya. Wa inna maliku limri immanawa. Nah, sampai situ. Liku limri immanawa. Wa innama, ada enggak hamzahnya? Hamzah qat'i, naam. Likulin, likulin, ada enggak? Tidak ada. Imri'in hamzah wasol, ahsanta. Manawa, ada enggak hamzahnya? Tidak ada. Naam. Yes. Sampingnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Naam. Faman kanat, ada enggak hamzahnya? Enggak ada. Hijratuhu ilallahi wa rasulihi, ada enggak? Ada, yaitu apa? Ila, nah, pada huruf huruf jer. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, ada enggak? Nam ila, pada ilallah, ahsantum. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha abi mura'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilahi. Ya, Abu Safnat, Pak Yogi. Yang ila dunia ya, ila pertama ila, nah huruf jar, kemudian Allahi hamzah wasol. Allahi hamzah wasol ya. Ya. Ada mana lagi? Wa man kanat hijratuhu ila dunia yusibuha awim ra'atin awim ra'atin imra'atin hamzah wasol. Hamzah wasal, aunya hamzah apa? Aunya hamzah qat'i. Qat'i. Naam. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ila hafudzer. Naam, hamzahnya hamzah qat'i. Naam, aksantum. Ilaihi hamzah qat'i. Ilaihi hamzah qat'i. Naam. Alhamdulillah sudah bisa bedakan ya. Naam. Jadi untuk pembahasan yang barusan kita selesaikan, hamzah ibtidaiyah itu hamzah wasal dan hamzah qat'i sudah bisa dipraktekkan pada hadis yang barusan kita baca. Insyaallah pada kesempatan mendatang besok pagi insyaallah kita lanjutkan masuk halaman 23 yaitu fawaid dan tanbihat hamzah ibtidaiyah. Naam. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan? Nah, bagi yang mau bertanya silakan disampaikan lewat Japri atau lewat grup. Nah, namun aksanya di grup ya. Baik grup yang ikhwan ataupun grup yang ummahat. Bagi yang mau mendaftar silakan menghubungi admin. Karena grup ini sebagai salah satu sarana penting untuk menampung pertanyaan. Nah, di antara fungsinya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.